Ros FM Jakarta. Batu. Suatu ketika ada seorang wanita bijak yang sedang mendaki gunung, dan tanpa disengaja ia menemukan sebuah batu yang sangat berharga. Sebuah buah alam yang begitu indah dan tentu begitu mahal harganya. Dan lalu dia menyimpan batu itu di tempat makanannya. Tidak lama berselang, ia bertemu dengan seorang pendaki lain yang sedang kelaparan. Si wanita itu lalu membuka kotak makanannya dan hendak membagi bekal itu dengan si pendaki yang lapar tadi. Lalu si pendaki melihat sesuatu dalam kotak itu dan bertanya, "Apakah saya dapat memiliki pualam indah itu?" Langsung sang wanita memberikan pualam itu tanpa ragu kepada pendaki yang lapar tadi. Oh, sang pendaki tentu begitu senang sekali dengan pemberian ini. Dia bersorak dalam hatinya dan membayangkan tentu pualam ini akan membuat hidupnya terjamin. Dia pasti tidak perlu bersusah payah bekerja dan dapat kaya dengan menjual pualam itu. Dia lalu meminta izin untuk pergi dan melupakan lapar yang saat itu dia rasakan. Namun beberapa saat kemudian, sang pendaki kembali lagi kepada wanita tadi dan lalu dia berkata, "Aku berpikir," katanya, "pualam ini pasti sangat begitu berharga. Namun aku akan kembalikan, sebab aku berharap kamu dapat memberikan sesuatu yang lebih berharga untuk aku. Agaknya aku lebih memerlukan sepotong roti daripada batu ini. Dan aku ingin tahu satu hal, tolong," pinta sang pendaki, "ajari aku bagaimana kamu dapat memberikan batu yang sangat berharga ini kepada aku tanpa ragu." Sahabat, bisa jadi tak ada beda antara kita dan si pendaki tadi. Kita kerap melupakan banyak hal untuk sebuah alasan sesaat. Tak jarang kita lebih mengutamakan ketamakan dan nafsu untuk sebuah masa depan. Seringkali kita terpesona dengan kemilau, pualam, dan mahalnya intan, namun melupakan sepotong roti dan kebijaksanaan si wanita tadi. Kita yang bodoh ini sering mengambil langkah dengan terburu-buru, tanpa perhitungan, tanpa memandang jauh ke depan. Yang ada di depan mata hanyalah keuntungan seketika yang akan kita dapat. Kita jarang sekali untuk bersedekah, padahal harta itulah yang akan menolong kita kelak. Kita jarang untuk berbuat baik, padahal kita sama-sama tahu akan ada imbalannya darinya nanti. Kita jarang menolong teman dan tetangga dekat, padahal merekalah yang bisa kita minta bantuannya di saat kita susah. Kita jarang menanam bibit benih kebaikan, padahal rindangnya pohon kebajikan itulah yang akan melindungi kita dari terik dan hujan nestapa. Sama halnya dengan pendaki tadi, sahabat. Kita memerlukan lebih dari sepotong roti untuk dapat bertahan hidup. Kita butuhkan lebih dari itu. Kita butuhkan kebijaksanaan dan kemurahan hati wanita tadi untuk dapat memberikan kebaikan pada setiap orang yang ditemuinya. Dan saya yakin kita semua bisa mendapatkannya dalam hidup ini, karena Allah akan memberi cahaya untuk kita. Dan sahabat, selamat berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.